Ya, semoga Allah sembuhkan beliau ya. Apa penyebabnya? Ya, makanan. Paling sering memakanan, terutama makanan-makanan yang tinggi kalori ya, tinggi gula seperti itu, yang akhirnya mengganggu ginjal. Ya, makanya saya sarankan banget teman-teman, mulailah untuk menghindari atau stop kayak gula pasir, tepung gitu. Karena itu tinggi banget, termasuk nasi putih juga tinggi gulanya. Lama-lama gagal ginjal itu adalah biasanya ya, nanti mungkin bisa di-browsing lah, lebih detail banyak kok. Dimulai dari adanya masalah yang lain, contoh orang darah tinggi. Darah tinggi lama-lama kalau jantung sudah enggak mampu kompensasi, ya ginjalnya kena. Orang diabetes. Ya. Nah, pertanyaan diabetes itu muncul karena apa? Karena terlalu banyaknya produk yang ya mengganggu ginjalnya, ya. Pankreasnya seperti itu. Maka ya makanan-makanan seperti itu dihindari. Dan tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian enggak langsung ujuk-ujuk sakit. Ya, tapi kalau dia sudah mulai sakit, maka dia akan memberikan tanda. Tanda-tanda saya jelaskan tadi tuh, ya. Tanda-tanda kalau sering banget pusing, sering susah buang air besar, sering macam-macam lah, ya. Keluhan-keluhan yang kalau keluhan itu muncul, jangan diobati. Pakai obat sintetik. Yang harus Anda kerjakan apa? Benerin makanan, banyakin minum dulu. Ya, supaya cara paling gampang, dan rimpang-rimpang ini menjadi solusinya, ya. Terus pengobatannya apa? Ya kalau gagal ginjal sebenarnya kompleks sekali sih pengobatannya. Karena kita harus, setahu saya sih ya, harus dicari dulu ini masalah di mana. Karena tadi bisa jadi underlyingnya dia itu karena hipertensi. Underlyingnya dia karena diabetes. Ya, kalau udah case-case berat seperti ini, saya sarankan mendingan cari herbalis ya. Atau mungkin teman-teman herbal gitu yang bisa intensif menerapinya. Bisa sembuh nggak? Nah, ini keyakinan seperti ini harus kita pegang baik-baik. Kata Nabi SAW, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Itu ya janjinya Nabi. Kalau Anda janji Nabi, maka kita harus yakin. Ya, kita harus yakin bahwa semua penyakit itu mungkin bisa jadi belum sembuh karena kita belum diberitahu sama Allah. Ya. Karena itu bagian dari akidah. Jadi kalau ada orang bilang kencing manis nggak bisa sembuh, ya silakan aja ngomong kayak begitu, nggak masalah. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin yang percaya kepada Allah dan takdir, pasti bisa sembuh kalau Allah berkehendak itu sembuh. Itu akidah itu begitu. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi dengan sedekah bisa Allah sembuhkan. Ya, bisa Allah sembuhkan. Ya, seperti itu.